Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asraqal hadith kitabullah wa kharil hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nari wa ba'd. Masih tersisa beberapa masail tentang masalah sutroh. Di antara masail sutroh adalah dimakruhkannya seseorang dia sholat dengan menghadap kepada orang yang tidur dan orang yang sedang berbincang. Orang yang sedang berbincang dimakruhkannya seseorang dia sholat menghadap orang yang tidur atau orang yang berbincang. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah di dalam sunannya. Hadis yang dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam tahqiq beliau terhadap Sunan Abi Dawud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallu khalfan na'imi wala al-mutahaddits." La tusallu, jangan kalian sholat khalfan na'im, di belakang orang yang sedang tidur. Maksudnya menghadap kepada orang yang tidur. Wala al-mutahaddits, juga jangan kalian sholat menghadap kepada orang yang sedang berbincang. Menghadap orang yang sedang berbincang. Disebutkan di dalam Al-Mughni, fatukrahu sholatu ilal mutahaddithin, maka dimakruhkan sholat menghadap orang-orang yang sedang berbincang. Li'alla yashtaghila bihadithihim, agar dia tidak tersibukkan untuk mendengarkan perbincangan mereka. Agar tidak tersibukkan untuk mendengarkan perbincangan mereka. Nah, la tusallu khalfan na'im wala al-mutahaddits, dimakruhkan ya untuk sholat menghadap orang yang tidur atau orang yang sedang berbincang. Wa amma sholatu ila na'imi fatukrahu fil fariidati dunat tatawwu'i. Tetapi dibedakan untuk sholat menghadap orang yang tertidur itu dimakruhkan dalam sholat wajib, tidak dalam sholat tatawwu. Kalau di dalam sholat tatawwu atau sholat nafilah tidak ada kemakruhannya, tidak ada kemakruhannya. Tapi kalau faridhah maka tetap dengan hukum hadis tadi. Kama dalla alaihi marwiya anil imami Ahmad. Jadi sebagaimana ditunjukkan oleh, ini saya ringkaskan sebagian dalam Al-Mughni Ibnu Qudamah. Sebenarnya ditunjukkan oleh riwayat dari Al-Imam Ahmad ketika beliau mengomentari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhain Al-Bukhari wa Muslim tentang sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Aisyah mu'taridah baina yadayhi, dalam keadaan Aisyah itu terlentang tidur di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau Nabi SAW sholat di kamar Aisyah, itu adalah sholat tatawu, kan begitu, sholat nafilah, bukan wajib. Ka'tiradil janazah, posisi Aisyah itu seperti diletakkannya jenazah. Jadi ketika kita sholat atau mensholati jenazah, begitu, sholat jenazah. Kalau Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan hadza fi tatawwu'i wal fariidatu ashaddu. Adapun kebolehan menghadap kepada orang yang sedang tidur, kata Imam Ahmad, ini dalam salat tatawwu'. Gitu, ini dalam salat tatawwu', yakni tidak ada kemakruhan sama sekali kalau salatnya tatawwu'. Kata Imam Ahmad rahimahullah wal fariidatu ashaddu. Tapi kalau dalam sholat faridah, sholat fardu, maka lebih keras lagi hukumnya. Lebih keras hukumnya. Yakni kembali kepada keumuman hadis Abu Dawud itu tadi. La tusallu khalfan na'im. Ya. Walal mutahaddits. Jangan kalian sholat menghadap kepada orang yang tertidur. Di hadis tadi kan sholat itu umum. Baik yang fardu maupun yang nafilah. Yang fardu maupun yang tatawu, di hadis Abu Dawud itu. Nah, kemudian berarti yang tatawu tadi dikeluarkan dari hukum kemakruhannya dengan hadis Aisyah. Dengan hadis Aisyah, ketika Nabi SAW sholat di rumah beliau dalam kondisi Aisyah tidur di depan Nabi SAW, yakni antara Nabi dengan sutra itu, atau antara Nabi dengan kiblah. Nah, wa yukrahu, yang kedua ya, berarti ditambahi hukum tentang ketika sholat itu menghadap orang yang tertidur dan orang yang sedang berbincang. Ya, kalau orang yang sedang berbincang berarti tetap umum, baik sholatnya fardu maupun sholatnya nafilah, itu makruh menghadap dalam sholat kepada orang yang sedang berbincang-bincang. Wa yukrahu an yusalliya mustaqbilan wajha insan. Dan juga dimakruhkan seseorang itu dia sholat, ya, walaupun dia menghadap sutra begitu, tapi kemudian di depannya itu ada wajah seorang manusia. Lianna Umar addaba ala dzalika, dan diriwayatkan bahwa Umar itu pernah ya mentakdib tentang masalah itu. Yani memberikan pengajaran kepada orang lain tentang masalah itu, jangan sholat menghadap kepada wajah manusia. Wa fi hadis Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli hidha'a wasatis sarir. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat ya, lurusnya di tengah tempat tidur, menghadap tengah tempat tidur. Wa ana mutaji'atun bainahu wa bainal qiblah. Dan aku, kata Aisyah, sedang berbaring antara beliau dengan kiblat. Takunu lil hajah, kemudian aku butuh untuk beringsut, yakni aku punya satu hajat, kebutuhan. Fa'akrahu, ini dia. Dan aku tidak suka an aquma, untuk aku berdiri. Fa'astaqbilahu, berdiri sampai kemudian menghadap ke wajah beliau. Jadi hukumnya makruh. Fakrohu an akuma faastagbilahu. Aku tidak suka untuk kemudian langsung berdiri begitu, langsung berdiri sehingga aku berhadapan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Faansalla insilalan. Maka aku pun beringsut, ya, beringsut atau beringsut. Ya. Ya, paham ya beringsut ya. Yani bergerak sedikit begitu untuk apa, meninggalkan tempat tersebut. Dan apa yang selalu insyaallah. Mutafakkan ilah hadis yang mutafakkan alai. Sebenarnya ada faedah lain dari hadis ini. Coba antum bayangkan berapa besarnya rumah Aisyah yang dia tempati sampai untuk sholat saja. Ya kan? Nabi Sallam itu sampai harus menghadap ke tempat tidurnya. Apa maksudnya? Kesederhanaan ya, mereka, orang-orang yang paling utama di umat ini. Ya. Bahkan dikisahkan dari seorang tabiin ya, yang tidak bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, pernah dia masuk ke rumahnya Aisyah kemudian berusaha untuk berdiri sambil mengangkat tangannya begini. Ternyata tangannya itu sudah bisa mencapai atapnya, sudah bisa pegang atapnya. itu kamar atau rumah seorang istri dari manusia yang terbaik, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Itu dia berarti hukum yang berikutnya, yang ketiga yang kita sampaikan di malam ini adalah dimakruhkannya sholat menghadap wajah manusia. Terkadang kita bisa terjadi seperti itu dalam kondisi kita sendirian di kamar atau sholat tahajud, ternyata menghadap wajah manusia. Kapan itu? Ya? Antum sendiri nih di kamar sholat tahajud, sendirian di kamar, tapi ternyata ketika antum sholat, antum menghadap wajah manusia. Kapan terjadi? Ketika antum menghadap kepada cermin, itu. Ya kan? Sudah membayangkan macam-macam gitu tadi ya. Penampakan gitu. Cermin aja, ya. Antum punya lemari, punya cermin, maka jangan sholat menghadap, ya, itu di arah kiblat misalnya begitu, ditutupi dulu lah, ya. Kenapa? Makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Nah, yang berikutnya, yukrahu an yusolliya ila nar wasirat wal qindil. Dan juga dimakruhkan untuk seseorang itu dia sholat menghadap ke api atau pelita, gitu. Atau apa sih, teplok, apa teplok ya di sini? Apa teplok ini? Bahasa ini? Hah? Tepon. Yang pakai minyak ya. Pakai minyak terus dinyalakan terus pakai kaca itu loh. Pakai kaca itu. Bukan ya, ini api, bentuknya masih api. Kalau petroma kan dia sudah jadi sinarnya itu karena kaos lampunya itu, kalau petroma kan. Ini memang masih api. Gitu. Dimakruhkan untuk sholat menghadap kepada api. Dari kali anna nara tu'badu min dunillah, itu karena ya namanya api sendiri pada kenyataannya ada yang mengibadahinya, ada yang menyembahnya. Fasholatu ilaiha tushbihu as-sholata laha, sehingga kalau sholat menghadap ke api maka seperti kemiripan, ada kemiripan dengan sholat atau beribadah kepada api tadi. Nah, ini disebutkan di dalam Al-Mughni. Tadi hanya ringkasan saja. Jadi, intinya adalah berusaha untuk menghilangkan sesuatu yang menyebabkan dari kekhusyuan dari depan kita begitu. Bahkan sampai-sampai sebagian dari mereka itu juga tidak menyukai untuk sholat itu menghadap mushaf. Sampai mushaf bahkan. Nah, karena sholat menghadap mushaf terkadang juga nanti bisa menyibukkan pikiran kita, ya, teringat dengan hafalan yang baru saja dihafal atau teringat dengan murojaahnya sampai di mana, gitu kan. Kita lanjut di sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Albani rahimahullah ad'iyatu al-istiftah. Macam-macam doa istiftah. Iya sama. Sampai itu. Tidak ada bab lain. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihul qira'ata bi ad'iyatin katsirah mutanawwi'ah. Dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam itu membuka qira'atnya, membuka bacaannya dengan doa-doa yang banyak dan bermacam-macam. Doa-doa yang banyak dan bermacam-macam. Ya, di mumpung ingat ya. Wasyuk bisyuk yudkar. Di hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu singkatana. Ya. Abu Hurairah mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sakata hunaihatan fis shalah. Ba'da makabbaro. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sakata diam hunayatan. Hunayatan itu sebentar fi shalah. Yani ketika salat setelah beliau bertakbir. Atau perhatikan di situ ada sakata kan. Sakata itu artinya diam, sukut. Padahal Nabi baca iftitah tidak baca kan. Tetapi ketika mengatakan dengan pembaca dengan sir, itu para sahabat masih apa namanya menyebutnya dengan sukut. Menyebutnya dengan sukut. Ya Rasulullah, ara'aitaka ara'aita sukutaka fis salati madza taqra? Wahai Rasulullah, ya, tentang diam Anda ketika sholat tadi, apa yang Anda baca begitu? Apa faedahnya? Di antara fikihnya diambil oleh sebagian pendapat yang membolehkan untuk para hadirin sholat Jumat mengucapkan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat khotibnya menyebutkan nama beliau. Di hadis Abu Hurairah sendiri, Nabi SAW mengatakan, ya, kepada para sahabatnya, untuk mereka diam kan, untuk mereka diam, yakni fa'ansit, untuk mereka diam ketika khotib itu beliau berkhutbah, ketika khotib atau imam berkhutbah. Nah, tetapi ketika seseorang dia mengucapkan sholawat untuk meneruskan ya, apa yang dia dengar dari nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni dengan sir, ya, maka itu masih tergolong sebagai sukut atau masih diperbolehkan, tidak dengan keras. Di antaranya dalilnya adalah dengan hadis Abu Hurairah itu tadi. Nah, kalau di usul fikih mungkin nanti akan sampai di pembahasan tersebut. Yani ketika ada ta'arud, adanya seolah seperti pertentangan antara dua nas yang sifatnya umum itu, yang seperti saling bertabrakan. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membaca beberapa macam doa istiftah dan banyak jumlahnya. Yahmadullah Ta'ala fiha, beliau memuji Allah pada doa tersebut. Wa yumajjiduhu, dan mengagungkannya. Wa yuthni alaih, dan menyanjungnya. Wa qad amara bidzalika al-musii'a salatahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan untuk itu kepada orang yang ketika itu kurang bagus di dalam melakukan salat. Faqala lahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, la tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yukabbir. Tidak sempurna salat bagi seseorang sampai dia bertakbir, yakni takbiratul ihram. Nah, ternyata ada di sebagian riwayat wa yahmadullah azza wajal wa yusni alaih, kemudian dia bertahmid kepada Allah azza wajal dan menyanjungnya. Bertahmid kepada Allah azza wajal dan menyanjungnya. 6. Wa yaqra'u bima tayassara minal Qur'an, dan dia membaca apa yang mudah baginya dari Al-Quran. Dari penggalan tadi, wa yahmadullah azza wajal wa yusni alihi, itu dijadikan pendalilan tentang pembacaan doa istiftah sebelum Al-Fatihah. Sebelum Al-Fatihah. Wa kana yaqra'u taratan bihadza wa taratan bihadza. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca yang ini, terkadang membaca yang itu. Maka seperti itu pula bila ada beberapa macam bacaan, tentu yang afdal bagi kita adalah at-tanwi'. Sebagian mengatakan at-tanwi', at-tanwi' itu kalau bisa ya semuanya sedapat mungkin dihafal itu macam-macamnya, kadang pakai yang ini, kadang pakai yang itu. Itu afdal. Itu afdal. Fakana yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khotayaya bil ma'i wath-thalji wal baradi. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dengan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari kotoran. Ya Allah, basuhlah diriku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, embun dan es. Wa kana yaquluhu fil fardhi. Dan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membacanya di dalam salat fardu. Membacanya di dalam salat fardu. Kalau antum jadi pertanyaan, kalau itu dibaca di dalam salat fardu, apakah juga boleh dibaca di dalam salat sunnah? Maka jawabannya boleh. Dengan dhabit ma shoha fil fardhi shoha fil nafli. Dhabit ya. Masoha fil fardhi soha fil nafli. Apa yang sah di dalam sholat fardu, maka dia juga sah di dalam sholat nafilah. Nah, yang kedua, kalau tadi insya Allah sudah hafal. Yang kedua ini juga mungkin sebagian sudah hafal. Nabi juga pernah membaca wajah tu wajhiya lilladhi fataras samawati wal ardu hanifan muslima. Wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika anta rabbi wa ana 'abduka zalamtu nafsi wa antaraftu bi dhanbi faghfirli dhanbi jami'an. Innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadayka was syarru laysa ilayka wal mahdiyyu man hadaita ana bika wa ilaik la manja wa la malja'a minka illa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini panjang nih. Nah, dicari atau mungkin fotokopi gitu. Untuk doa seperti ini ya. Nah, pahala lo ini ya. Kalau misalnya kita itu disuruh coba kamu fotokopi ya, nanti disetorkan dapat 100.000. Semangat enggak? Oh, semangat ini. Fotokopi paling cuma berapa? 500. Tapi coba difotokopi kemudian dihafalkan, dipraktikkan dalam sholat, nanti dapat pahala dari Allah. Semangat enggak? Nah, itu untuk introspeksi kita. Kenapa sih ketika kita masalah dunia kok semangatnya berapi-api begitu ya? Padahal nyamannya dunia itu kalau sudah dimakan habis. Atau kalau kita tinggalkan untuk orang lain. Kalau kita matikan untuk orang lain dunia. Tapi kalau kita diberikan iming-iming yang pasti, surga atau ampunan dosa misalnya, biasa gitu ya, yang kurang meresap di dalam hati. Nah, berbeda dengan masanya para sahabat dulu kan ya. Di kisah seperti Jabir bin Abdullah, juga sahabat yang lain itu sampai menempuh perjalanan satu bulan. Perjalanan satu bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Itu pun mereka tidak enak-enak, kemudian mampir warung dan lain-lain. Selesai dengar hadis, pamit, pulang, balik lagi ke Madinah. Kenapa? Karena mereka sadar ya, tentang besarnya nilai dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fardhu, kewajiban atas setiap muslim. Berarti ini tingkat pahalanya, tingkat pahala ibadah wajib. Gitu. Ketika ada, ini mau ada dari sini. Lihat tingkat kesemangatan kita itu. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan jalan dia menuju surga. Surga loh ya. Surga. Coba kalau misalnya tiap ikut taklim dapat amplop 100 ribuan. Kira-kira ada yang absen tidak? Sekarang bukan ada yang datang tidak, ada yang absen tidak kira-kira. Padahal ini Nabi Muhammad SAW itu memberikan ya apa namanya janji kepada kita, dan itu adalah wahyu dari Allah SWT untuk kita dimudahkan jalannya menuju surga itu. Nah, surga. Wa kana yaquluhu fil fardhi wan nafli. Untuk yang doa kedua ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah melakukannya dalam salat fardu, membaca dalam salat fardu, juga dalam salat nafilah. Dalam salat nafilah. Kemudian yang ketiga, kalau bisa punya ini kitab Masya Allah ya. Ya entah yang asli bahasa Arab atau mungkin bagi ikhwan ya beli yang terjemahan, tapi terjemahan dari Salafiyin tentu saja yang bagus itu. Ini pegangan antum, kalau antum ada peran tentang sholat, tentang tacara, tentang bacaan dan lain-lain, buka kitab ini gitu. Cari. Mithluhu seperti tadi. Duna qawlihi, tapi tanpa lafad anta rabbi wa ana abduk. Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu, ila akhirihi dan seterusnya. Berarti sampai subhanaka wa bihamdihi wajadu wajhiya ya. Lilladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin, sampai subhana antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik gitu. Wa yazidu dan menambahi Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka anta rabbi subhanaka wa bihamdik. Nah, ini tak kita aja. Yang keempat, mithluhu aidan, seperti itu pula. Ila qawlihi, sampai kepada ucapan beliau, wa anam awwalul muslimin. Ya, sampai itu saja. Sampai wa ana awwalul muslimin. Mungkin kita dulu kalau pas masih kecil zaman turutan, siapa yang ngalami turutan juga di sini namanya. Ya, kalau sekarang ini ikra ini anak-anak. Kalau dulu kita kecil kan namanya turutan, kalau saya di Jawa Timuran sana. Itu. Biasanya yang dihafal yang ini biasanya. Kayak kecil. Sampai kepada ucapan beliau, wa ana awalul muslimin, dan aku adalah muslim yang pertama. Jadi yang dimaksud aku, kita ini kan tentu bukan muslim yang pertama, bahkan ashabikun al-awalun saja kan tidak. Jadi yang dimaksud wa ana al-muslimin, aku adalah orang yang pertama untuk bergegas ya, melaksanakan syariat Islam. Itu maksudnya. Awalul muslimin. Wa yazidu, kemudian menambahi, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq wa ahsanil a'mal la yahdi li ahsaniha illa anta, wa qini sayyi'al akhlaqi wal a'mal la yaqi sayyi'aha illa anta. Ya Allah, beri aku hidayah kepada akhlak yang terbaik dan amal-amal yang terbaik, atau akhlak-akhlak yang baik dan amal-amal yang baik. La yahdi li ahsanaha illa anta, tidak ada yang bisa memberi hidayah, memberikan petunjuk untuk akhlak dan amal yang terbaik kecuali Engkau ya Allah. Waqini, dan lindungi aku sayyi'al akhlak, dari akhlak-akhlak yang jelek, wal a'mal, dan amal-amal yang jelek. Layak isayaha ila anta, tidak ada yang bisa melindungi dari akhlak yang jelek kecuali Engkau ya Allah. Jadi kalau kita merasa di dalam praktek kita itu masih ada adab dan amal-amal yang jelek begitu, walaupun kayak seperti nempel ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah. suatu saat insya Allah kita akan diberi taufik untuk meninggalkan amal dan adab yang jelek itu tadi. Jadi tetap berdoa walaupun mungkin kadang masih dilanggar, berdoa terus. Nah, yang kelima, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, begitu. Ini ada di kurikulum Saudi yang untuk anak-anak SD. Ini yang dihafal. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Maha suci Engkau ya Allah, wa bihamdika dan dengan kami memujimu, wa tabarakasmuka dan dengan keberkahan namamu, wa ta'ala jadduka dan dengan ketinggian kedudukanmu, kemuliaanmu, wa la ilaha ghairuka dan tidak ada ilah selainmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bahkan untuk yang versi ini ya, untuk yang bacaan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, inna ahabbal kalam ilallah, sesungguhnya ucapan yang paling Allah cintai, an yaqulal abdu, untuk seorang hamba mengucapkan seperti tadi, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini sayang kalau itu enggak punya bukunya ini. Banyak terlewat nanti ya. Fadail-fadailnya. Kemudian yang keenam, mithluhu. Jadi seperti yang ini antara yang dibaca ini. Wa yazidu fi sholatil lail, dan ketika dia sholat malam ditambahi ucapan la ilaha illallah 3 kali. Allahu Akbar kabiro 3 kali. Jadi yang kita pahami berarti seperti tadi ya, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuka, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Ini yang kita pahami. Atau yang wajah itu tadi, di situ apa? Tadi enggak sempat buka, ini ada di Abu Dawud sebenarnya. Jadi domir hunya itu kepada yang al-aqrab ataukah kepada yang wajah itu tadi. Nah, nomor 6. Misluhu. Yang ke-7. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Istaftaha bihi rajulun minas sahaba, ada seorang dari sahabat berdoa istiftah ya dengan bacaan ini, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, ajibtu laha, aku takjub dengannya. Futihat laha abwaabus sama, dibukakan baginya pintu-pintu langit. Insyaallah kan. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asira. Biasanya kita dengar pas apa ini? Kalau pas id itu kan bacaan, masih ingat enggak kalau id di bacaan orang-orang umum itu kan? Kan ada ini kan. Nah, ini sebuah doa istiftah. Ada satu subhat yang mereka lontarkan di antaranya dengan hadis ini. Ya. Siapa bilang enggak ada bid'ah hasanah gitu. Di antaranya mereka berada di hadis ini. Ini lihat ini. Ini kan sahabat yang bikin ini. Apa maksudnya? Sahabat yang bikin kan? Istaftaha bi rajulun minas sahabah. Ya. Ada salah orang sahabat yang kemudian istiftah dengannya. Kemudian Nabi mengatakan, aku takjub mendengarnya. Atau aku takjub dengan bacaan tersebut. Ternyata dibukakan pintu-pintu langit baginya. Berarti kan sahabat bikin sendiri. Paham ya subhatnya ya. Nah, sekarang yang perlu difahami adalah jawabannya. Jangan paham subhatnya saja. Ya. Yang pertama jawabannya adalah tidak disebutkan di dalam hadis ini bahwa sahabat itu membaca itu bukan karena pengajaran Nabi. Jadi bisa jadi sahabat tadi sudah mendengar ini dari pengajaran Nabi. Paham ya? Kemudian dia baca, Kemudian Nabi mengomentari begitu. Kemudian yang kedua, kalaupun ini ya, adalah inisiatif dari sahabat, ya, ketika itu kan Rasulullah SAW masih hidup, wahyu masih turun. Kalau seandainya itu benar akan dibenarkan, kalau itu salah akan disalahkan. Begitu. Sebagaimana yang terjadi di satu riwayat bahwasanya la ilaha illallah, siapa yang hendak sujud itu sujud kepada Rasul Mu'ad, ya Mu'ad, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ya, dia berinisiatif ketika datang ke negeri Syam, lihat para pengikutnya orang-orang Nasrani itu pada sujud kepada pendeta mereka. Kemudian ketika sampai kepada Rasulullah SAW, dia berpikir, itu kalau pendeta saja seperti itu, berarti Rasul lebih berhak no, kalau saya sujud kepadanya. Akhirnya dia mau sujud kepada Rasulullah SAW. Kemudian dihalangi oleh Rabbi SAW. Ya kan? Nabi kemudian mengatakan, laukuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la'amartu az-zawja an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alaiha. Kalau seandainya aku itu boleh untuk memerintahkan seseorang manusia sujud kepada manusia yang lain, aku akan perintahkan untuk seorang istri sujud kepada suaminya, dikarenakan besarnya hak suami terhadap istrinya. Itu kan inisiatif tadi dengan kias analogi, tapi ternyata salah. Gitu. Kalau seandainya setiap yang jadi inisiatif itu kemudian dibenarkan dalam syariat, ya Nabi tidak akan menyalahkan Mu'ad bin Jabal. Paham ya? Berarti ketika ini, kalaupun yang istirta tadi adalah inisiatif itu dibenarkan, berarti ini jadi syariat kan? Kalau yang Mu'ad bin Jabal ini kan inisiatifnya salah, tidak jadi syariat. Ya. Kalau masih ada melakukannya bid'ah, bahkan bisa kesyirikan. Mafhum? Ya, jadi hati-hati mereka itu untuk bid'ah-bid'ah yang dilakukan pun berusaha untuk berhujjah. Berusaha untuk berhujjah. Yang ke-8, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi istaftaha bihi rajulun akhar. Ya. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak dan baik dan barokah padanya. Istiftaha bihi rajulun akhar, ada sahabat lain yang membaca istiftah dengannya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad raaitu itsnai asyara malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Sungguh aku melihat 12 malaikat yang bersegera untuk berebut siapa di antara mereka yang akan menaikkan bacaan tersebut ke langit. Pendek loh ini. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hafal kan? Hafal. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah. Ini yang ke 8. Ada jam berapa? Nah, berarti sudah dan itu. Ya. Ini baru yang ke-8, masih ada yang 9, 10, 11 dan 12. Coba yang kita hafal doa istiftah berapa? Itu. Makanya ya, usahakan lu punya buku ini. Ya. Di antara kesemangatan para ulama itu adalah mereka berusaha, ya, ketika mendengarkan sebuah hadis adalah mereka laksanakan walaupun hanya sekali seumur hidup. Walaupun hanya sekali seumur hidup. Kenapa? Sehingga dia layak untuk disebut sebagai ahlus sunnah, pewarisnya sunnah. Dengar satu hadis, praktekkan walaupun hanya sekali. Dengar satu hadis, tentu saja yang bukan masalah perkara yang wajib yang harus dipraktekkan terus, maksudnya begitu. Yang sunnah-sunnah seperti itu. Nah, kita semangat. Insyaallah taala semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua, juga memberikan kekokohan iman dan istiqomah sampai mendapatkan husnul khatimah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.